Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-54 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail. Sebutkan kisah Nabi Ismail di dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail itu orang yang sangat jujur dalam berjanji. Wa kana rasulan nabiyah. Dan beliau adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah. Beliau biasa memerintahkan keluarganya untuk senantiasa sholat dan berzakat. Wa kana inda rabbihi mardiya. Dan Nabi Ismail adalah orang yang diridhoi di sisi Rabbnya. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiri. Ay wadkur fil Qur'anil Karimi hadan nabiyyal azimah alladhi kharja minhu asy-syi'bul arabi afdalu syu'ubi wa jaluha alladhi minhum sayyidu waladi adam. Sebutkanlah apa yang di dalam Al-Qur'anul Karim tentang nabi yang agung ini, yang darinya akan muncul bangsa Arab, bangsa yang paling utama dan mulia, yang di antara mereka terdapat pemimpin anak Adam. Innahu kana sadiqal wa'di. Ay la ya'idu wa'dan illa waffa bih. Wa hadha syamilun lil wa'di alladhi ya'qiduhu ma'allahi aw ma'al ibadi. Wa lihada lamma wa'ada min nafsihi as-sabra ala dhabhi abihi lahu. Wa qala satajiduni insya'allah min as-sabirin. Waffa bidhalika. wa makkana abahu minadz dzabhi alladzi huwa akbar musibatin tusibul insana. Thumma wasafahu birrisalah wan nubuwah allati hiya akbaru minallahi ala abdihi wa ahluha minat tabaqatil ulyah minal khalqi. Sesungguhnya Nabi Ismail itu orang yang sangat jujur dalam berjanji. Artinya setiap kali berjanji pasti memenuhi janjinya. Hal ini mencakup janji yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Oleh sebab inilah ketika beliau berjanji untuk sabar karena dirinya akan disembelih oleh bapaknya. Dan dia berkata, wahai bapakku, engkau akan menjumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail memenuhi janjinya itu. Dan memberikan kesempatan kepada bapaknya untuk menyembelihnya. Dan itu merupakan ujian terbesar yang menimpa manusia. Kemudian Allah Ta'ala mensifati Nabi Ismail sebagai Rasul dan Nabi. Yang ini merupakan karunia Allah yang terbesar untuk hambanya. Orang yang memiliki karunia itu berada pada tingkatan tertinggi dari kalangan makhluk. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah ay kana muqiman li'amrillahi ala ahli fa ya'muruhum bis-salati al-mutadamminati lil-ikhlasi lil-ma'budi wa biz-zakati al-mutadamminati lil-ihsani ilal-'abidi. Wakammala nafsahu, wakammala ghairahu, wa khususan akhassun nas indahu, wahum ahlu, liannahum ahakku bidakwatihi min ghairihim. Nabi Ismail biasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, yakni menegakkan perintah Allah kepada keluarganya dengan memerintah mereka untuk sholat, yang sholat itu mengandung keikhlasan dalam menyembah Allah yang disembah, dan memerintahkan keluarganya untuk zakat, yang dengan zakat itu mengandung perbuatan baik kepada hamba-hamba. Nabi Ismail berusaha untuk menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain, khususnya orang yang paling spesial di sisinya, yakni keluarganya. Karena keluarga itu lebih berhak mendapat dakwah dibandingkan yang lain. Wa kana inda rabbihi mardiya wa dhalika bisabab imtisalihi limarabi rabbih wa ijtihadihi fima yurdihi irtadahu wahu wa ja'alahu min khawasi ibadihi wa awliyaihi al-muqarrabina faradiyallahu anhu wa radiyahu an rabbi. Nabi Ismail adalah orang yang diridhoi di sisi Rabbnya. Hal itu disebabkan karena Nabi Ismail melaksanakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Rabb-nya dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya, maka Allah pun meridhoi beliau dan menjadikan beliau sebagai hamba-hamba yang istimewa dan hamba-hamba yang menjadi walinya yang didekatkan di sisinya. Maka Allah ridha terhadap Nabi Ismail dan Nabi Ismail ridha terhadap Allah Rabb-nya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Ayat yang kita baca tadi berikut tafsirnya menggambarkan kepada kita tentang figur Nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihissalam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang empat keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ismail, yang merupakan Nabi teladan, Nabi yang dari keturunan beliau muncul bangsa Arab, yang diantara bangsa Arab itu muncul pemimpin anak Adam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat ini. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Qala Ar-Razi rahimahullah fi tafsirihi, i'lam anna Ismail hadha huwa Ismail ibnu Ibrahim alaihimassalam. I'lam anna Ismail hadha huwa Ismail ibnu Ibrahim alaihimassalam. Berkata Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya, ketahuilah bahwasanya Ismail dalam ayat ini adalah Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Nah, ini merupakan pendapat yang kuat. Karena ada sebagian yang berpendapat itu adalah Ismail yang lain, ya. Nah. Asaniyah. Qala Ar-Razi rahimahullah bi tafsiri. I'lam anna Allah Ta'ala wasafa Ismail alaihi salam bi asya'a. I'lam anna Allah Ta'ala wasofa Ismail alaihi salam bi asya'a. Berkata Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensifati Nabi Ismail alaihi salam dengan beberapa perkara. Awaluha awaluha qauluhu innahu kana shadiqal wa'di. وهذا الوعد يمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين الله تعالى وهذا الوعد يمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين الله تعالى wa yumkinu ayakuna al-muradu fima bainahu wa bainan nas wa yumkinu ayakuna al-muradu fima bainahu wa bainan nas. Yang pertama, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Ismail itu orang yang sangat jujur dalam berjanji. Janji yang dimaksud mungkin janji antara Nabi Ismail dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga yang dimaksud janji antara Nabi Ismail dan antara manusia. Jadi Nabi Ismail alaihissalam sangat terkenal jujur dalam berjanji. Setiap berjanji pasti penuhi janjinya. Baik janji antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala maupun janji antara beliau dengan manusia. Nah, bukti janji antara Nabi Ismail dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail. Beliau berjanji untuk sabar dalam melaksanakan perintah itu. Dan terbukti ketika Nabi Ismail siap disembelih oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak lari, tapi pasrah. Ya. Nah, adapun janji antara Nabi Ismail dengan manusia, maka sudah ma'ruf di kalangan manusia di zaman Nabi Ismail itu, beliau setiap kali berjanji pasti memenuhi janjinya. Nah, kenapa kok disebutkan secara khusus? Padahal memenuhi janji itu adalah ciri khas seorang mukmin secara umum. Jawabannya itu menunjukkan betapa Nabi Ismail benar-benar memegang janjinya. Enggak pernah ingkar janji sama sekali. Nah, wa amma as-sani wasani atau wasaniha, sifat yang kedua wasaniha, qauluhu wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Tafsir Thumma wasofahu birrisalati wan nubuwah allati hiya akbaru minanillahi ala abdih wa ahluha minat tabaqatil ulya minal khalqi. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ismail ialah terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa kana rasulan nabiyya, beliau itu adalah seorang rasul dan seorang nabi. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Allah Ta'ala mensifati Nabi Ismail sebagai rasul dan sebagai nabi. Yang mana sifat ini adalah karunia dari Allah yang paling besar untuk hambanya. Orang yang memiliki sifat itu berarti berada pada tingkatan tertinggi di kalangan makhluk. Jadi para nabi dan rasul itu adalah makhluk tingkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertinggi di antara makhluk yang lain, ya. Wasalithuha, yang ketiga, qalu wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Sifat yang ketiga, Nabi Ismail biasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Taib. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsir, qala muqatil yakni qaumahu. وقال الزجاج أهله جميع أمته. Ini termasuk ciri dan sifat Nabi Ismail, beliau bersemangat memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, berkata Muqatil, yang dimaksud keluarganya ialah kaumnya. Berkata Az-Zajjaj, yang dimaksud keluarganya adalah seluruh umatnya. Berarti yang diperintah untuk sholat dan zakat adalah seluruh umat beliau. Wa qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir, wa khususan akhassun nasi indahu wa hum ahlu li'annahum ahaqqu bidakwatihi min ghairihim. Jadi lafad ahluhu itu lebih khusus adalah manusia yang paling istimewa paling spesial di sisi Nabi Ismail, yakni keluarganya sendiri. Karena keluarga itu lebih berhak untuk didakwai daripada yang lain. Nah, jadi lafaz ahluhu dalam ayat ini mencakup keluarga Nabi Ismail secara khusus dan semua umatnya secara umum. Taib. Rabi'uha, sifat yang keempat. Qauluhu wa kana inda rabbihi mardiyah. Wa huwa fi nihayatil madhi. Wa huwa fi nihayatil madhi. Li'anna al-mardiyya inda Allahi wal-fa'izu fi kulli ta'atihi bi'a'lad darajati. Li'anna al-mardiyya inda Allahi wal-fa'izu fi kulli ta'atihi bi'a'lad darajat. Nah, jadi yang keempat, Nabi Ismail itu diridhoi di sisi Rabb-nya. Ini merupakan puncak-puncak pujian. Karena orang yang diridhoi di sisi Allah adalah orang yang beruntung setelah melakukan segala ketaatan mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsiri wa dalika bisabab imtithalihi lima radhi rabbi wajtihadihi fima yurdhihi irtadahu Allahu wa ja'alahu min khawasi ibadihi wa awliyaihi al-muqarrabin faradiyallahu anhu waradiyahuwa an rabbi. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Nabi Ismail itu diridhoi dengan sebab beliau mengerjakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Rabbnya dan bersungguh-sungguh untuk mendapat ridha Allah, maka Allah pun meridhoinya dan menjadikannya sebagai hamba-hamba pilihannya dan walinya yang didekatkan di sisinya. Maka Allah ridha kepada Nabi Ismail dan Nabi Ismail pun ridha terhadap Rabbnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Tafadhalu, barakallahu fikum.